عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: من علم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالي ما لم يشرك بي شيئا. Barang siapa yang mengetahui tentang aku, bahwa aku maha pengampun segala dosa, niscaya aku ampuni segala dosanya yang telah dilakukannya, dan aku tidak peduli selama ia tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun. Kisah penuh hikmah dari pengalaman hidup seorang hamba menuju pertaubatan. Kisah penggugah hati. Pendengar yang beriman, sebuah kisah yang terjadi di masa lampau, sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Kisah yang menggambarkan kepada kita pengertian amanah, kezuhudan, dan kejujuran, serta sikap hati-hati dari hal-hal haram yang sudah sangat langka ditemukan dalam kehidupan manusia di abad ini. Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisahkan, ada seorang laki-laki membeli sebidang tanah dari seseorang. Ternyata di dalam tanahnya itu terdapat sekunci emas. Lalu berkatalah orang yang membeli tanah itu kepadanya, ambillah emasmu. Sebetulnya aku hanya membeli tanah darimu, bukan membeli emas. Si pemilik tanah berkata kepadanya, bahwasanya saya menjual tanah kepadamu berikut isinya. Akhirnya, keduanya menemui seseorang untuk menjadi hakim. Kemudian berkatalah orang yang diangkat sebagai hakim itu, apakah kamu berdua mempunyai anak? Salah satu dari mereka berkata, saya punya seorang anak laki-laki. Yang lain berkata, saya punya seorang anak perempuan. Maka sang hakim berkata, nikahkanlah mereka berdua dan berilah mereka belanja dari harta ini, serta bersedekahlah kalian berdua. Sungguh, betapa indah apa yang dikisahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Di zaman yang kehidupan serba dinilai dengan materi dan kehidupan, kedua lelaki ini tetap bertahan, lebih memilih sikap hati-hati, tidak mau mengambil dan membelanjakan harta itu karena ada kesamaran. Apakah halal baginya ataukah haram? Mereka juga tidak saling berlomba mendapatkan harta itu, bahkan menghindarinya. Simaklah apa yang dikatakan si pembeli tanah. Ambillah emasmu. Sebetulnya aku hanya membeli tanah darimu, bukan membeli emas. Barangkali kalau kita yang mengalami, masing-masing akan berusaha mencari pembenaran bukti untuk menunjukkan dirinya lebih berhak terhadap emas tersebut. Tapi tidak dengan mereka. Mereka malah ingin berlepas diri dari pertanggungjawaban terhadap emas tersebut di akhirat kelak. Kisah lain yang mirip dengan ini terjadi di umat ini. Kisah ini sangat masyhur. Beberapa abad lalu, di masa-masa akhir tabi'in, di sebuah jalan, di salah satu pinggiran kota Kufah, berjalanlah seorang pemuda. Tiba-tiba, dia melihat sebutir apel jatuh dari tangkainya, keluar dari sebidang kebun yang luas. Pemuda itu pun menjulurkan tangannya memungut apel yang nampak segar itu. Dengan tenang, dia memakannya. Pemuda itu adalah tabib. Baru separuh yang digigitnya, kemudian ditelannya. Tersentaklah dia. Apel itu bukan miliknya. Bagaimana mungkin dia memakan sesuatu yang bukan miliknya? Akhirnya, pemuda itu menahan separuh sisa apel itu dan pergi mencari penjaga kebun tersebut. Setelah bertemu, dia berkata, "Wahai hamba Allah, saya sudah menghabiskan separuh apel ini. Apakah engkau mau memaafkan saya?" Penjaga itu menjawab, "Bagaimana saya bisa memaafkanmu, sementara saya bukan pemiliknya? Yang berhak memaafkanmu adalah pemilik kebun apel ini." Sabit bertanya, "Di mana pemiliknya?" Si penjaga menjawab, "Rumahnya jauh, sekitar 5 mil dari sini." Maka berangkatlah pemuda itu menemui pemilik kebun untuk meminta kerelaannya karena dia telah memakan apel milik tuan kebun tersebut. Akhirnya, pemuda itu tiba di depan pintu pemilik kebun. Setelah mengucapkan salam dan dijawab, Sabit berkata dalam keadaan gelisah dan ketakutan, "Wahai hamba Allah, tahukah Anda mengapa saya datang ke sini?" "Tidak," kata pemilik kebun. "Saya datang untuk meminta kerelaan Anda terhadap separuh apel milik Anda yang saya temukan dan saya makan. Inilah yang setengah lagi." Namun pemilik kebun menjawab, "Saya tidak akan memaafkanmu, demi Allah, kecuali kalau engkau menerima syaratku." Sabit bertanya, "Apa syaratnya, wahai hamba Allah?" Kata pemilik kebun itu, "Kamu harus menikahi putriku." Si pemuda tercengang, seraya berkata, "Apa betul ini termasuk syarat Anda memaafkan saya dan saya menikahi putri Anda? Ini anugerah yang besar." Pemilik kebun itu melanjutkan, "Kalau kau terima, maka kamu saya maafkan." Akhirnya pemuda itu berkata, "Baiklah, saya terima." Si pemilik kebun berkata pula, "Supaya saya tidak anggap menipumu, saya katakan bahwa putriku itu buta, tuli, bisu, dan lumpuh, tidak mampu berdiri." Pemuda itu sekali lagi terperanjat. Namun, apa boleh buat? Separuh apel yang ditelannya, kemana akan dia cari gantinya kalau pemiliknya meminta ganti rugi atau menuntut di hadapan hakim yang maha adil, Allah subhanahu wa ta'ala? Pemilik kebun berkata, menutup dialog tersebut, "Kalau kau mau, datanglah sesudah Isya agar bisa kau temui istrimu." Pemuda itu seolah-olah didorong ke tengah kancah pertempuran yang sengit. Dengan berat, dia melangkah memasuki kamar istrinya dan memberi salam. Sekali lagi, pemuda itu kaget luar biasa. Tiba-tiba dia mendengar suara merdu yang menjawab salamnya. Seorang wanita berdiri menjabat tangannya. Pemuda itu masih heran kebingungan. Kata mertuanya, putrinya adalah gadis buta, tuli, bisu, dan lumpuh. Tetapi gadis ini, siapa gerangan dia? Akhirnya dia bertanya, siapa gadis itu dan mengapa ayahnya mengatakan begitu rupa tentang putrinya. Istrinya itu balik bertanya, apa yang dikatakan ayahku? Pemuda itu berkata, ayahmu mengatakan kamu buta. Demi Allah, dia tidak dusta. Sungguh, aku tidak pernah melihat kepada sesuatu yang dimurkai Allah subhanahu wa ta'ala. Ayahmu mengatakan kamu bisu, kata pemuda itu. Ayahku benar. Demi Allah, aku tidak pernah mengucapkan satu kalimat yang membuat Allah subhanahu wa ta'ala murka. Dia katakan kamu tuli. Ayah betul. Demi Allah, aku tidak pernah mendengar kecuali semua yang di dalamnya terdapat ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia mengatakan bahwa kamu lumpuh. Ya, karena aku tidak pernah melangkahkan kaki ini kecuali ke tempat yang diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala. Pemuda itu memandangi wajah istrinya yang bagaikan bulan purnama. Tak lama dari pernikahan tersebut, lahirlah seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang solih, yang memenuhi dunia dengan ilmu dan ketakwaannya. Bayi tersebut diberi nama Nu'man, Nu'man bin Sabit Abu Hanifah rahimahullah, yang dikenal sebagai Al-Imam Abu Hanifah. Subhanallah, sekiranya pemuda muslimin saat ini meniru pemuda Sabit, ayahanda Al-Imam Abu Hanifah, duhai, sekiranya para pemudinya seperti sang ibu dalam kebutaannya, kebisuan, ketulian, dan kelumpuhannya terhadap segala sesuatu yang dimurkai Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah cara pandang orang-orang solih terhadap dunia ini. Adakah yang mengambil pelajaran? Semoga kita bisa mengambil manfaat dan juga pelajaran dari kisah ini. Wallahu a'lam.